Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sedang membahas tentang sifatul ghusl, sifat tata cara memandikan jenazah. Perhatikan, telah kita baca di sini wadhalika na'am thumma yanwil ghusla wa yusammi wa yuwaddi'uhu ka wudhu'is salati illa fil madmadati wal istinshaq, kemudian berniat memandikan jenazah dan baca basmalah, baca bismillah dan mewudukannya seperti wudhu untuk salat. Ya. Mewudukannya seperti wudu untuk sholat kecuali madmadah dan istinsyak. Fa yakfil mashu 'ala al-fami wal anfi, maka cukup mengusap ya rongga mulut dan rongga hidungnya. Nah. Jadi berniat baca bismillah kemudian mewudukannya. Ya, sebagaimana dalil baca bismillah sebelum berwudu. Naam. Ini bagian dari tata cara mandikan jenazah, diawali dengan mewudukan jenazah secara tersendiri sebelum dimandikan. Dan itu diawali dengan baca bismillah. Naam. Sebagaimana halnya dalil yang memerintahkan baca bismillah sebelum berwudu. Nah, ini disamakan hukumnya ketika Anda mewudukan jenazah. Yang akan mewudukannya, yang akan memandikannya, dan sekarang pertama kali akan mewudukannya, baca bismillah. Nah, diwudukan dari awal sampai akhir sebagaimana yang telah dijelaskan ya. Mulai dari membasuh kedua telapak tangan sampai membasuh kedua kaki ya, sampai dua mata kaki kecuali kumur-kumur dan istinsyak ya, jenazah tidak bisa. Naam, akan tertelan masuk dan akan menggoyangkan sebagian, bisa menggoyangkan sebagian anggota tubuhnya yang diam. Naam, karena ini jenazah sehingga diganti dengan mengusap rongga mulutnya, membersihkannya dengan cara mengusap rongga mulutnya dan rongga hidungnya. Nah, ini menggunakan air biasa ya. Perhatikan, ini masih menggunakan air biasa, air yang tidak dicampur dengan daun bidara atau penggantinya berupa sabun. Ini menggunakan air biasa. Nah, makanya tidak disinggung di sini ya, dicampur dengan daun bubuk daun bidara dan semisalnya, karena ini masih menggunakan air biasa. Setelah diwudukan kemudian dimulai dimandikan dari bagian kepala. Itu urutannya dari bagian kepala. Nah, ya. Kepala ini meliputi seluruhnya. Nah, seluruh yang ada di kepala. Ya, rambut kepala, ya. Kulit yang ada di balik rambut kepala, telinga, ya, wajahnya, jenggotnya jika ada. Ya, yang ada di balik jenggot, yang tertutupi oleh jenggot. Nah, kulit yang ada di balik jenggot. Nah, wajah. Itu semua bagian dari kepala. Dimulai dari situ. Nah, thumma ini sudah masuk ke ya gerakan memandikan setelah diwudukan tersendiri. Maka ini ya sudah menggunakan air dan dicampur bubuk daun bidara atau sabun sebagai penggantinya. Oleh karena itu di sini dikatakan thumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima istidri au sabun au ghairi dhalik. Kemudian membasuh kepalanya, ya kepalanya, jadi dipastikan basuhan itu mencapai kulit kepala yang ada di balik rambutnya, ya digosok-gosok, ya jari tangan. Nah, wajahnya, kedua telinganya, ya wajahnya, terus ke bawah jika ada lihyah, jenggot yang tumbuh, ya kulit ada di balik jenggot itu, dan jenggotnya, semuanya dibasuh. Nah, bima isidri, dengan air yang telah dicampur dengan bubuk daun bidara atau sabun, atau diganti atau dicampur dengan sabun sebagai penggantinya, atau selain itu. Nah, tayyib, dan ini telah dijelaskan fungsi daun bidara itu sebagai zat pembersih, sehingga jika tidak ada instan, tidak ada bubuk daun bidara yang instan yang bisa digunakan, maka diganti dengan sabun. Ya, jadi siapkan satu ember khusus yang telah dicampur dengan bubuk daun bidara atau dicampur sabun sebagai pengganti bubuk daun bidara jika tidak ada, sudah dicampur. Ini satu ember khusus untuk itu digunakan. Nah, mulai dari kepala tadi, ya. Kemudian telah disampaikan bahwa dalil yang ada, igsiluhu bima'in wa sidr. Nah, mandikanlah dengan air yang dicampur dengan bubuk daun bidara. Makna hadis ini dan hadis yang sama dengan igsilnaha thalathan, mandikanlah tiga kali dan seterusnya. Jadi dimandikan seperti itu. Nah, diambil air yang telah bercampur dengan bubuk daun bidara tadi atau telah dicampur sabun, kemudian dimandikan, dibasuh bagian kepalanya, ya semuanya yang ada di kepalanya seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, tetapi ada sebagian, tadi sampaikan ada sebagian fuqaha yang berpendapat mengkhususkan bagian rambut kepalanya dan jenggotnya dengan busanya, dengan cara dikocok supaya berbusa, kemudian busanya diambil khusus untuk mencuci, membasuh rambut kepalanya dan jenggotnya seperti keramas gitu. Nah, tetapi ini jika dilakukan, ya tidak masalah. Namun jika tidak dilakukan juga tidak masalahnya. Jika itu tidak dilakukan, maka itu tidak dianggap meninggalkan sunnah memandikan jenazah. Nah, karena hadisnya, ya, barakallahu fikum, seperti yang telah kita dengar. Nah, mau dilakukan atau tidak, ya bebas. Baik. Thumma, kemudian berikutnya, bagian tubuh ke bawah, leher ke bawah, thumma yaksilul mayamina thumma al mayasira, kemudian membasuh, ya memandikan belahan kanan tubuh jenazah, depan belakang, ya kemudian belahan kiri tubuh jenazah, depan belakang. Nah, dan sudah disampaikan bahwa ada dua pilihan di sini, ya bisa menyelesaikan belahan kanan tubuh jenazah itu dimandikan depan belakang langsung, berarti dari mulai dari leher, ya bagian kanan ke bawah, dada bagian kanan, semuanya seluruh tubuhnya ke bawah, bagian depan, kemudian langsung dibalik, ya langsung dibalik menyamping untuk membasuh bagian belahan kanan, bagian belakang. Selesai berarti belahan kanan, depan, belakang. Setelah itu beralih ke belahan tubuh, ya bagian kiri, depan, belakang. Depan dulu, atas ke bawah, kemudian dibalik menyamping untuk bagian belakangnya. Bisa juga diselesaikan dulu bagian depan semuanya, belahan kanan, mulai dari belahan kanan depan seperti tadi, dari atas ke bawah, kemudian langsung beralih ke belahan kiri bagian depan. Setelah itu baru dibalik, menyamping ke kiri dulu untuk belahan kanan belakang, ya. Kemudian dibalik menyamping ke kanan untuk belahan kiri bagian belakang. Nah, ada dua pilihan itu, tergantung yang mana yang dianggap lebih mudah. Nah, thumma yukammilu ghasla baqil jism, kemudian menyempurnakan mandikan sisa tubuh jenazah yang ada. Nah, semuanya, sekujur tubuhnya, jangan ada yang terlewatkan. Nah, yang ada yang terlewatkan. Tayyib, wa yustahabbu an yaluffa ala yadihi khirqatan halat taglid halat tagsili, wa yustahabbu an yaluffa ala yadihi khirqatan halat tagsili. Disukai, disunnahkan al-ghasil, yang memandikan jenazah, pemandi jenazah, melilitkan secarik kain, ya, pada telapak tangannya sebagai pelapis, ya, tangan ketika memandikan jenazah, ya, supaya tidak menyentuh langsung tubuhnya, dan ini tadi dijelaskan sebelumnya, supaya tidak menyentuh langsung tubuhnya ketika menggosoknya, ini sifatnya mustahab dan terkait ketika melewati bagian aurat depan belakang, karena bagian itu juga dimandikan, ya, ketika lewati, ya, bagian di situ digosok, maka dengan menggunakan pelapis tangan tidak menyentuh langsung, dan ini sifatnya wajib, supaya tidak menyentuh langsung auratnya terkait dengan fungsi itu, terkait dengan auratnya. Difahami? Wal wajibu ghaslatun wahidatun, dan yang wajib adalah memandikannya satu kali. Ghaslatun wahidatun, satu kali. Idza hasala bihal inqa'u, apabila, ya, dengan dimandikan satu kali sudah berhasil membersihkan tubuh jenazah. Nah, boleh jadi jenazah itu, mayat itu meninggal dalam keadaan tubuhnya bersih. Nah, tubuhnya bersih atau tidak terlalu kotor, tidak terlalu banyak dakinya, sehingga dimandikan satu kali sudah bersih. Nah, tetapi meskipun demikian, disunnahkan untuk dilanjutkan kedua kalinya sampai ketiga kalinya minimal. Sunnahnya minimal tiga kali. Nah, adapun masalah wajibnya, maka sebenarnya ketika jenazah itu telah dimandikan satu kali dari atas sampai, ya, telapak kaki, ya, dari bagian atas kepala sampai telapak kaki semuanya telah dimandikan, ya, tanpa ada bagian yang terlewat, maka itu sudah cukup dalam melaksanakan kewajiban memandikan jenazah. Sudah cukup dalam melaksanakan kewajiban memandikan jenazah. Nah, tetapi disunnahkan, ya, lebih dari itu agar pahalanya lebih sempurna. Naam. Wal mustahabbu thalathu ghasalatin wa in hasala al-inqa'u. Dan disukai, disunnahkan tiga kali dimandikan, ya, meskipun meskipun sudah ya bersih, meskipun sudah jenazah itu sudah berhasil dibersihkan. Jadi meskipun tadi sebenarnya satu kali dimandikan sudah bersih, tapi disukai, disunnahkan, dilanjutkan sampai 3 kali. Nah, wa yustahabbu an yaj'ala fil ghuslatil akhirati kafura, dan disukai, disunnahkan mencampurkan pada pemandian yang terakhir, ya, pada pemandian yang terakhir kafura, yaitu kafur barus, digerus, ditumbuk sampai halus, bubuk halus, kemudian dicampur dengan air, ya, dan digunakan pada pemandian yang terakhir. Prakteknya begini. Jadi kita menyiapkan 3 wadah, 3 bejana, 3 ember atau 3 baskom. Yang pertama, wadah yang pertama isinya air biasa tanpa campuran. Wadah yang kedua, ember yang kedua, air campur bubuk daun bidara atau penggantinya sabun. Yang ketiga, wadah yang ketiga, air campur gerusan, ya, kapur barus. Ember yang pertama air saja tanpa campuran digunakan untuk mewudukan jenazah. Ember yang kedua yang sudah dicampur dengan bubuk dan bidara atau sabun digunakan untuk memandikan jenazah untuk pemandian yang pertama. Pemandian yang pertama yang sudah kita dengar tadi, mulai dari kepala, ya, kemudian dilanjutkan dengan belahan tubuh bagian kanan, ya, dari atas ke bawah, kemudian yang kiri dari atas ke bawah. Ya, selesai satu kali. Ya, jika satu kali dimandikan dengan air campur dan bubuk dan bidara atau campur sabun ini sudah bersih, ya, dianggap cukup penggunaan bubuk dan bidara atau sabun. Maka yang kedua, dimandikan lagi yang kedua pakai air biasa saja. Karena sudah bersih, maka yang kedua pakai air biasa saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pakai wadah yang ketiga, yaitu air campur kapur barus yang sudah digerus tadi, dihaluskan. Begitu prakteknya. Ya. Ini menurut pendapat yang ditarjih, yang dipilih oleh Al-Albani. Dan itu yang kami pilih. Dari segi makna, wallahu'alam, ini lebih tampak. Bahwa penggunaan air campur daun bidara, bubuk daun bidara atau sabun sebagai penggantinya, itu untuk membersihkan tubuh jenazah. Hanya digunakan di awal-awal saja. Jika sudah bersih tubuhnya, maka pemandian yang berikutnya, ya, tidak, ya, tidak menggunakan lagi bubuk dan bidara atau sabun. Seperti halnya kalau kita mandi, kita menggunakan sabun untuk membantu membersihkan tubuh kita. Ketika kita mengguyur tubuh berikutnya, ya, tentu tidak pakai sabun lagi untuk membilas tubuh kita, tidak pakai sabun lagi. Yang terakhir, bagian akhir itu tidak pakai sabun lagi. Ketika kita masih butuh sabun, belum bersih, kita pakai sabun lagi. Kemudian yang jelas bagian akhir-akhir nanti kita tidak pakai sabun lagi ketika sudah cukup. Kita sudah anggap bersih tubuh kita, maka bagian-bagian akhir kita tidak pakai sabun lagi. Kan begitu. Itu yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah, dan sepertinya itu lebih tampak. Adapun yang dipilih oleh yang lain seperti Ibnu Utsaimin, ya, berpendapat bahwa menggunakan air dicampur daun bidara atau sabun sebagai penggantinya itu digunakan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Nah, tetapi wallahu alam, yang pertama yang dipilih Al-Albani itu yang lebih kuat, itu yang kami pilih di buku panduan mudah mengurus jenazah. Nah, dan kami nukil dua pendapat itu di sana. Jadi prakteknya seperti yang anak gambarkan tadi. Jadi andaikan jenazah ini dimandikan 5 kali misalkan. Pertama, ya, setelah diwudukan yang biasa, kemudian dimandikan dari kepala sampai ke bawah dengan air campur bubuk daun bir atau sabun. Yang pertama, ternyata 1 kali dimandikan belum bersih. Nah, karena boleh jadi jenazahnya sakit berbulan-bulan, dirawat berbulan-bulan, jadi banyak kotorannya. 1 kali belum bersih. Maka yang kedua, masih pakai air campur dan bubuk daun bir atau sabun. Ya. Itu pun belum bersih. Ya. Yang ketiga kalinya masih pakai itu. Misalkan. Setelah itu misalkan sudah bersih. Berarti yang keempat pakai air biasa. Yang kelima pakai apa? Air campur kabur barus. Yang sudah digerus tadi. Gerusan kabur barus. Bisa difaham ya? Begitu caranya, prakteknya. Nah. Selesai. Ya. Jadi sekarang pertanyaan supaya lebih paham lagi. Berapa kali diwudukan? Mau tata cara yang kita pelajari di sini. Berapa kali diwudukan? 1 kali saja. 1 kali saja diwudukan pakai air biasa. Nah, adapun dimandikan dari kepala sampai ke bawah, ya, telapak kaki, itu sunnahnya minimal berapa kali? Sunnahnya minimal 3 kali. Atau jika belum bersih, tambah sampai 5 kali. Jika belum bersih juga 5 kali, tambah sampai 7 kali. Ya. Nah. Gitu ya. Bisa dipahami? Yang jelas, air campur daun bidara atau sabun itu hanya di pemandian awal untuk membantu, ya, campuran daun bidara atau sabun itu untuk membantu, ya, membersihkan tubuh jenazah. Ketika sudah dianggap cukup, sudah bersih, maka pemandian berikutnya pakai air biasa. Dan yang terakhir dicampur kapur barus. Begitu ya. Thumma, ya, thumma yunashiful mayyita. Nah, kemudian menyeka tubuh mayat dengan menggunakan kain, handuk dan semisalnya untuk mengeringkan tubuh mayat. ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظفار والشعور. Dan pemandi mayat, ya, menghilangkan dari mayat, ya, mengambil dari mayat, memotong untuk menghilangkannya, ma yushra izalatuhu, yang disyariatkan untuk dihilangkan, untuk dipotong, dihilangkan dari tubuhnya, minal adhafiri wasyuri, dari kuku-kuku yang ada dan rambut-rambut yang ada di tubuhnya. Jadi jika jenazah itu panjang kukunya, kuku tangannya, kuku kakinya, maka dipotong, ya, itu maksudnya. Dipotong kukunya. Jika panjang rambut kumis, panjang kumisnya, maka dipotong, ya. Jika panjang bulu ketiaknya, rambut ketiaknya, berarti dipotong. Rambut kemulanya berarti dipotong, gitu. Ini madhab Ahmad. Madhab jumhur memakruhkan. Madhab jumhur memakruhkan. Yang ditampilkan di sini madhabnya Ahmad, bahwa kuku-kuku itu dan rambut-rambut itu dipotong, dihilangkan. Adapun jumhur ulama memakruhkan. Ya. Yang terbaik ada fatwa Syekh bin Baz rahimahullah menengahi masalah ini. Karena nukil ya seluruh mazhab pendapat itu di panduan mudah mengurus jenazah. Nah, di halaman 51 yang terbaik fatwa Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan begini. Tidak ada dalil akan disyariatkannya melakukan hal-hal tersebut. Jadi ini dipertanyakan apa dalilnya? Memotong kukunya, rambutnya, ya, rambut yang ada di tubuhnya. Dalam hal ini rambut ketiak, rambut kemaluan, ya, kumis. Tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya melakukan hal tersebut, kata Syekh bin Baz. Namun, kata Syekh bin Baz selanjutnya, namun, jika kuku jenazah dan kumisnya yang panjang dipotong, tidak mengapa. Bahasanya Syekh bin Baz, tidak mengapa. Jadi Syekh bin Baz tidak mengatakan itu mustahab, disunnahkan, karena tidak ada dalil. Tetapi beliau juga tidak mengatakan dimakruhkan. Ya, beliau di tengah mengatakan tidak mengapa untuk kuku dan kumis. Karena itu bagian luar tampak. Kuku dan kumis bagian luar. Permukaan luar jenazah. Tampak di luar. Tidak masalah. Adapun rambut ketiak. Ini bagian tersembunyi. Ya. Dan rambut kemaluannya sebaiknya. Kata Syekh bin Baz, sebaiknya dibiarkan saja. Rambut ketiak dan rambut kemaluannya sebaiknya dibiarkan saja. Sebab rambut ketiak dan rambut kemaluan letaknya tersembunyi. Tidak tampak seperti kuku dan kumis. Ini yang kita pegang. Ini yang terbaik insyaAllah. Fatwa Syekh bin Baz. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kemudian wayudfaru sya'rul mar'ah. Wayudfaru sya'rul mar'ah. Rambut mayat wanita dijalin. Ya, dibuat jalinan. Dan dalil yang ada, hadis yang ada dijalin tiga. Ya, dijalin tiga. Nah. Tiga jalinan. Ya, tiga jalinan. Wa yusdalu min waraiha. Dan tiga jalinan rambutnya itu diletakkan di bagian belakang. Nah, diletakkan di belakang. Nah. Nah, tiga jalinan rambut itu rinciannya di hadis, hadisnya muttafaq alaih. Dua jalinan di samping kanan kiri dan satu jalinan di tengah, di ubun-ubunnya. Itu satu jalinan bagian tengah ubun-ubunnya dan dua jalinan yang lain, ya, jalinan kanan, rambut bagian kanan dan rambut bagian kiri. Kemudian tiga-tiganya diambil dan diletakkan di bagian belakang. Di bagian belakang, ya, jenazah itu. Itu makna wayusdalu min waraiha. Nah, diletakkan di bagian belakang. Nah. Kemudian yang terakhir, wa idza ta'adzara ghuslul mayyiti, apabila tidak memungkinkan memandikan jenazah li'adami wujudil ma'i, karena tidak ada air. Au kana muqatta'al jismi. Karena muqatta'al jismi, atau jenazah itu ya terpotong-potong tubuhnya, tercabik-cabik tubuhnya, biharqin wa nahwihi, karena terbakar, terbakar dan semisalnya, tubuhnya rusak ya, terpotong-potong, tercabik-cabik karena terbakar dan semisalnya, sehingga tidak memungkinkan untuk dimandikan. Jika dimandikan tambah terkoyak, dan ini muslah, khawatirkan kategorinya muslah, yakni menganiaya mayat jika dimandikan meskipun hanya disiram tanpa digosok, tetap akan mengoyak ya tubuhnya yang memang asalnya sudah terpotong-potong atau terkoyak-koyak ya, sudah rusak, maka tidak memungkinkan untuk dimandikan. Maka apa solusinya? Fa innahu yuyammamu biturabi, maka sesungguhnya jenazah itu yuyammamu, ditayammumkan, biturab, dengan tanah ya, dengan debu. Caranya bagaimana? Al-ghasil, pemandi mayat, yang memandikan mayat ini tadi, karena tidak bisa memandikannya dengan sebab yang kita dengar, dia menepukkan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya sendiri, pemandi mayat menepukkan kedua telapak tangan dia ya, di atas bumi ya, tanah yang berdebu, kemudian menayamumkan mayat, nah, mengusap wajahnya dan kedua telapak tangan mayat. Nah, begitu cara menayamumkannya. Wa yustahabbu liman ghassala mayitan, liman ghassala mayitan an yaghtasila ba'da taghsili. Wa yustahabbu liman ghassala mayitan an yaghtasila ba'da taghsili. Nah, disunnahkan bagi yang ghassala mayyitan, memandikan mayat, an yaghtasila, agar mandi, ba'da taghsilihi, setelah memandikan jenazah. Ini hukumnya hanya sunnah ya, hukumnya hanya sunnah karena tidak terkait dengan hadas besar. Jadi orang yang memandikan jenazah bukan berarti dia gara-gara itu dia berhadas besar sehingga wajib mandi, enggak. Hanya saja disunnahkan, disunnahkan agar dia mandi. Jika dia mandi ya, dia dapat pahala. Nah, jika dia tidak melakukannya, dia tidak berdosa. Terdapat dalil perintah Nabi SAW dalam hal ini, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil," barang siapa memandikan jenazah hendaknya mandi. Ya, mandi itu sifatnya mandi sunnah. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tafadhal, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.